الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-ilm dan al-jahl, dan kali ini kita membahas aqsamul ilm. Aqsamul ilm, ya, mana pembahasan ini pembahasan yang masyhur juga di kalangan ahli al-usul atau usuliyin, yang mana al-ilm yaitu ilmu makhluk maksudnya, adapun ilmu Allah Ta'ala tidak boleh kita sifati ini atau itu, ya, tidak boleh kita sifati daruri atau nazari, udah khalas ilmu Allah, ya, karena tidak bisa kita sifati Allah Ta'ala atau kita bagi-bagi sifat-sifat Allah ilm dengan pembagian yang tidak ada nasnya untuk itu dan juga menyerupai makhluk, ya. Wal ilmu daruri, itu yang pertama. Al ilmu an-nadhri atau al-muktasab, itu yang kedua. Atau al-kasbi, ya. Wal ilmu daruri, kata al-Imam Al-Juwayni rahimahullah. Al ilmu daruri ma la yaqa'u 'an nadharin wa istidlal. Ya, apa yang ilmu daruri, ilmu darurat, apa yang tidak terdapatkan atau terjadi melalui proses nazar dan istidlal. Dan nazar itu adalah al-fikru fi halil manzuri fi. Nazar itu adalah memikirkan keadaan yang difikirkan, memikirkan keadaan yang jadi sasaran pandangan terhadapnya. Ya. Antum melakukan nazar terhadap suatu permasalahan, maka pasti antum memikirkannya. Memikirkan keadaannya. Keadaan itu meliputi hakikatnya, sifatnya, konsekuensinya, syarat-syaratnya dan seterusnya. Ya, itu keadaan bidikan dari pikiran antum. Jadi ilmu daruri itu tidak membutuhkan nazar. Tidak membutuhkan pemikiran tentang keadaan sasaran pemikiran tersebut, pikiran tersebut. Wastidlal, tidak membutuhkan istidlal. Istidlal talabud dalil. Tidak membutuhkan mencari hujah, dalil, premis, penguat, pondasi dan seterusnya. Karena itu suatu yang absolut, suatu yang daruri. Sesuatu yang la syakka fih, la raiba fih, itu ilmu daruri, ya. Jadi ilmu daruri ma la yaqa'u 'an nadharin wa istidlal. Kemudian contoh dari ilmu daruri itu di sini umumnya memang terbagi menjadi dua, yaitu al ilmu al waqi' bi ihdal hawas dan al ilmu al waqi' bit tawatur. Dua macam ilmu daruri, yaitu imma dengan panca indera didapat ilmu tersebut dari panca indera atau didapat dengan khobar. Tapi tentu panca indera yang sempurna fungsinya, ya, panca indera yang sempurna fungsinya, dan kedua khobar yang valid. Valid di sini dari segi kuantiti sumbernya itu membuat kita tidak ragu lagi akan kebenarannya, yaitu khabar mutawatir. Jadi imma ilmu daruri ini, ilmu daruri imma didapat dengan, ya, dengan quality, imma didapat dengan quantity, ya. Quality itu didapat dengan kemampuan daya atau fungsi al-hawas. Apa hawas itu? Indra. Ya, dan indra itu kualitas, yaitu yang kita punya sendiri langsung, ya, panca indra kita ini quality. Adapun kalau misalnya ilmu daruri yang didapat dengan quantity itu didapat dengan khabar yang mutawatir, dan mutawatirnya khabar itu kerap kali sangat bergantung dengan kuantitas pemberi khabar. Tentu kuantitas ini juga harus berkualitas khabarnya, yaitu orangnya benar, bukan 1000 orang Yahudi bersepakat enggak dalam Islam, enggak, dia enggak mu'tabar itu 1000 orang Yahudi itu. Atau satu kerajaan jin mengabarkan, itu ghair mu'tabar. Mutawatir, mutawatir. Tapi mutawatir yang ghair mu'tabar. Gitu. Jadi pun kalau mutawatir dengan jumlah, itu pun perlu kriteria, ya, pemberi kabarnya itu juga orang yang thiqah, dipercaya. Ya. Al-ilm al-waqi' bi-ihdal hawas. Yang pertama, al-khams. Yaitu 5 panca indera, as-sama' pendengaran, al-basar penglihatan, as-syam penciuman, al-lams, apa Indonesia al-lams itu? Sentuhan. Ya. Al-dhawq dengan lidah. Semua itu bisa memberikan faedah ilmu yang bersifat daruri. Yang mana ilmu daruri ini la yaqa'an nadharin wastillal. Tidak membutuhkan nazar dulu. Antum makan soto pedas. Hasil dari makanan dzauq dengan dzauq. Kemudian antum menghukumi soto ini pedas. Itu berdasarkan apa hukum itu? Dari ilmu daruri yang antum dapatkan dari ihdal hawas ini. Ya, dari kualitas lidah antum. Nah, kalau lidahnya ternyata jelek, maksudnya lagi sakit antum atau gimana, enggak merasakan, maka ya berarti apakah terhasilkan ilmu daruri itu? Enggak, karena kualitas dari hawas ini, lidah ini enggak ada. Maka kalau ini benar, ini benar, ini benar, dan syam dan lams itu berfungsi dengan baik, maka dia bisa menghasilkan ilmu atau pengetahuan yang sifatnya daruri. Ya, tentu ilmu yang di sini, ilmu di sini ma'rifah, ya, ilmu di sini ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi, sebagaimana kita definisikan kemarin. Ilmu yang di sini maksudnya bukan ilmu yang menghasilkan khosyah, itu beda lagi urusan, ya. Kita enggak ngomongin itu. Adapun ilmu di sini adalah ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaih, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Kalau misalnya antum mengenal suara kambing, ya, mendengar ada suara kambing mendekati lebaran ini, ya, suara kambing. Antum mendengar dengan ini. Baik, apakah dengan dengarnya dia menghasilkan suatu ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih secara daruri? Menghasilkan. Sesuai dengan hakikatnya, oh, itu kambing. Kalimat hukum itu adalah kambing, menghukumi suara itu adalah suara kambing, dapat dari mana? Dari ilmu daruri yang itu didapat dari pendengaran. Paham di sini insyaallah. Dan pendengaran itu salah satu dari hawas. Hawas di sini adalah panca indera, ya. Baik. Kemudian au bitawatur. Yang kedua, ilmu daruri bisa didapat dengan cara kuantiti, yaitu khabar mutawatir. Adapun kuantitas, batasan mutawatir itu para ulama berselisih dan tidak terjadi kesepakatan. Pokoknya kalau kuantitas pemberi kabar itu menenangkan kita, maka itu sudah menjadi mutawatir. Begitu. Lebih-lebih kalau pemberi kabarnya itu orang-orang yang Masya Allah, thiqah. Gitu ya. Misalnya ini tukang bubur sumsum. Yang memberi kabar adalah Syekh Abu Dzaifah. Kemudian Syekh Masyaallah. Pemberi kabarnya aja lupa namanya siapa. Pokoknya antum semua jemaah, antum bilang ini bubur, tukang bubur sumsum. Taib, mutawatir ya? Mungkin enggak antum berdusta. Kalau di mata ana enggak yakin antum enggak bakal bersepakat untuk bohong terhadap ana kan? Taib. Maka ana pun bagi ana ini ilmu daruri. Karena berkhabar dari orang-orang thiqah seperti antum, ya. Maka Masya Allah, kemudian ya udah ana bilang itu bubur sumsum. Pas ana keluar ternyata bubur kacang hijau atau bubur ayam. Nah, ini yang salah siapa? Ana atau antum? Ya antum. Ya, ternyata ahli mutawatir ini ternyata bukan bersepakat tapi sama-sama emang so tahu juga. Nah, misalnya gitu kan. Tapi ala kulli hal, bagi ana tadi omongan semua dari antum itu tukang bubur sumsum, itu bagi ana sebagai ilmu daruri dengan cara mendapatkan, jadi pendapatan ilmu daruri ini pendapatan imma dengan indra, imma dengan khabar mutawatir, ya. Kemudian wa ammal ilmul muktasab, adapun ilmu yang muktasab, ilmu yang muktasab, muktasab itu kan pendapatan, ya, makanya kasab makasib yaitu pendapatan, penghasilan, ya, dia bukan sesuatu yang daruri, ya, daruri itu yang daruri, ya, darurat, ya, mau nggak mau ada itu ilmu gitu loh. Antum dengar suara ayam itu menghasilkan ilmu daruri, bahwasanya itu suara ayam gitu kan, dan antum kan dipaksa untuk mendengar suara ayam itu, tadi suara ayam datang, suara tukang bubur gitu kan, dan seterusnya. Itu kan bukan pilihan. Ah, tadi ada suara ayam. Antum darurat untuk mendengarnya. Enggak bisa antum pilih, dengar enggak ya? Dengar enggak ya? Enggak jadi dengar ah, enggak bisa. Beda dengan ilmu al-muktasab. Ilmu al-muktasab ini ilmu yang dihasilkan dari suatu usaha atau penghasilan. Fa huwa ma yaqa'u 'an nadharin wastidlal. Yaitu ilmu yang terjadi disebabkan sebelumnya ada apa dulu? Ada nazar atau istidlal. Yaitu ada pemikiran, ada fikiran ke sana, atau ada mencari petunjuk. Ad-dalil, yaitu al-mursyid ilal matlub. Yaitu yang menunjukkan kepada hal yang dicari atau diinginkan. Ya? Jadi ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu daruri dan ilmu muhtasab. Misalnya Syekh Ikin itu beliau otodidak urusan komputer atau urusan editing video. Apakah editing video itu ilmu daruri? Enggak mungkin seseorang tiba-tiba blong gitu jadi bisa. Enggak mungkin. Mesti melalui tahap fase demi fase dan seterusnya. Ya, ya, mendengar, menyimak, kemudian memikirkannya dan seterusnya. Nyari di Google caranya, nyari YouTube tutorialnya. Itu semua ilmu muktasab. Jadi muktasab itu ilmu yang dihasilkan dari nazar, dipantau terus dan istidlal, cari bukti petunjuk, cari ini cari itu, ya, makanya para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan salat itu wajib, benar nggak itu kalimat? Baik, itu ilmu bukan? Salat lima waktu itu fardu ain, betul betul, itu ilmu, taib sahih. Sekarang apakah kalimat salat itu wajib, salat lima waktu itu wajib? Itu ilmu daruri atau ilmu muktasab? Kalau dari definisi-definisi ini. Muktasab atau daruri? Enggak, daruri. Daruri dia. Daruri. Karena apa? Apakah antum butuh mikir sebelumnya? Salat itu wajib? Enggak. Coba. Butuh dalil enggak? Enggak butuh. Semua orang udah ngomong kayak gitu kan? Makanya kata para ulama, kalimat-kalimat seperti ini, zakat itu wajib, ya, kemudian kalimat salat fardu itu wajib, ya, salat lima waktu itu wajib, masuk Islam itu wajib, kalau orang kafir ke neraka, ya kan? Itu semua daruri bukan? Daruri. Makanya kata para ulama, semua kalimat-kalimat tadi bukan masuk ke fikih. Iya. Salat itu wajib, kalimat tersebut, konklusi tersebut enggak dibahas di fikih, bukan termasuk fikih. Paham enggak? Kalau antum lihat definisi fikih, mana definisi fikih? Hah? Ada enggak di sini definisi fikih di sini? Hah? Yang paling awal. Coba kalau antum kembali al-fiqh ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ya, fikih itu mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana jalannya harus dengan ijtihad, dan ijtihad itu membutuhkan nazar dan istidlal. Paham di sini ya? Maka ilmu fikih dengan apa namanya definisi ini berarti ilmu muktasab, ilmu nazar, ilmu nazari. Oke. Adapun hal-hal yang memang dalam ilmu fikih misalnya, tapi dia simple dan daruri, seperti salat itu wajib, zakat itu wajib, membunuh muslim itu haram, itu bukan fikih. Kalau dengan definisi tadi, itu adalah ilmu daruri yang enggak perlu dijadikan bahasan fikih yang bertele-tele. Ngerti ya di sini ya? Nah, bagaimana dengan sholat witir itu sunnah? Nah, itu doruri atau muktasab? Ikhwan, relatif ya. Bagi sebagian orang itu doruri, bagi sebagian muktasab. Bagaimana kita bilang itu doruri? Ya, karena memang selama ini kita memahaminya begitu dari semua orang, gitu kan? Tapi kalau kita mau bahas lebih dalam ke masalah fikih, maka ini kita dapati konklusi ini adalah muktasab. Karena terjadi khilafiyah di antara ulama, antara Hanafiyah versus Jumhur. Hanafiyah fardu bagi mereka. Jadi bagi Hanafiyah ada selain sholat lima waktu yang fardu. Ya. Apakah kita bilang ini mengada-ngada dalam agama? Enggak juga. Karena mereka memiliki hujah. Tapi bagi mereka ya. Yang mana hujah tersebut mereka, yang mana konklusi mereka ini mereka dapatkan dari ilmu muktasab. Nazor dan istidlal. Nazor terhadap hadis Nabi SAW. Malam yutir falihisa minna. Siapa yang tidak witir maka bukan termasuk golongan kami. Paham di sini ya? Tadi hadis Nabi SAW itu hadis yang dipermasalahkan. Dia dhaif. Anggaplah dia tidak dhaif misalnya. Kita kembali ke fikihnya misalnya, ke ijtihad. Kalimat man lam yutir falaysa minna bagi orang awam itu kan bingung, ini haram atau halal, ini wajib atau mustahab, ya kan? Sehingga orang awam enggak bisa berkonklusi. Yang bisa mengambil konklusi siapa? Mujtahid, ulama. Dari kalimat man lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak berwitir bukan termasuk golongan kami. Sighah man begini-begini laisa minna. Sighah laisa minna itu menunjukkan min kabairi dzunub. Itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Ketika disebut dosa besar, maka melakukan dosa besar itu haram dan meninggalkannya wajib. Kalau meninggalkan salat witir itu termasuk dosa besar, maka melakukannya wajib. Begitu ya. Nah, ini kan perlu nazar dan istilah bukan? Perlu nazar bukan? Perlu. Maka ini termasuk ilm muktasab. Faham di sini ya? Jadi ilmu muktasab itu dari dalil, dicari dalilnya, kemudian dipikirin benar-benar. Nah, ini baru ilmu muktasab atau ilmu nadhari. Adapun ilmu dharuri, enggak seperti itu. Langsung tahu, gampang tahu, semua orang bilang gitu. Ya udah. Iya. Kalau di komunitas salafiyin, orang-orang pada bilang kita wajib berpegang dengan manhaj salaf. Itu ilmu apa? Dharuri bukan? Daruri bagi semua orang. Tapi kalau mau meneliti lebih dalam, kayak gimana manhaj salaf itu? Ya kan? Itu gimana? Butuh nazar dan istidlal, butuh belajar. Ya enggak? Adapun kaidah basic wajib megang Al-Qur'an dan Sunnah, itu semua orang ngomong gitu enggak? Semua muslim ngomong gitu, bahkan ada yang sesat ngomong gitu. Itu ilmu apa itu namanya? Ilmu daruri. Apakah kita butuh bilang, kamu bilang kita wajib berpegang pada Al-Quran Sunnah, coba apa dalilnya? Gak perlu gitu, karena semua orang udah ngomong gitu. Semua orang udah mutawatir, sepakat, kayak gitu kan? Tapi, dengan pemahaman salaf, bagaimana pemahaman salaf? Nah, ini butuh nazar dan istidlal. Begitu. Ya. Sebagaimana tadi kasus yang Hanafiyah tadi, ya, tentang sholat witir, itu butuh nazar. طيب تفضل بقى نور تفضل لما عرف العلم ذكر اقسامه والمراد علم المخلوق فهو قسمان الاول العلم الضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال وذلك اذا كان ادراك المعلوم ضروريا لا يحتاج الى نظر واستدلال فالعلم بان النار حارة وان الكعبة قبلة المسلمين وأن محمدًا رسول صلى الله عليه وسلم رسول الله Wa minal ilmi alladhi la yahtaju ila nadharin wastidlalin al ilmul waqi'u bi ihdal hawasil khamsi dhahirati wa hiya as-sam'u wal basaru wal lamsu wasyamu wadh-dhauq fa innahu yahsulul ilma biha biduni nadharin walastidlalin falau sami'a sahili farasin alima annahu sautuhu aw ra'a launan abyad aw massa jisman alima annahu abyad wa annahu na'imun aw khosnun aw syamma raihatan alima annaha thayyibatun aw karimatun aw dzaqa ta'aman alima annahu hamidun aw hulwun. Taib. Lamma 'arrafa al-'ilma dzakara aqsamah. Ketika Imamul Haramain Al-Juwayrii rahimahullah mendefinisikan ilmu, beliau menyebutkan macam-macam dari ilmu, yaitu ilmu daruri dan ilmu an-nadhari. Wal muradu ilmul makhluq. Yang dimaksud di sini ilmu makhluk. Kita enggak membicarakan tentang ilmu Allah, ya. Jadi di sini bukan masalah usuluddin, tapi masalah usul al-fiqh, ya. Fahuwa qisman. Yang pertama al-ilm ad-daruri. Al-ilm ad-daruri itu ilmu yang absolut, darurat, yang darurat untuk diketahui oleh orang-orang. Sehingga orang yang tidak mengetahuinya itu keterlaluan, gitu loh. Darurat sekali diketahui oleh orang-orang. Yang tidak mengetahuinya keterlaluan itu orang. Taib. Kemudian di sini apa artinya ilmu daruri? Ma la yaqa'u an nadharin wa istidlal. Ilmu yang tidak membutuhkan nazar dan istidlal. Wa dhalika idza kana idrakul ma'lumi daruriyan la yahtaju ila nadharin wa istidlal. Itu kalau misalnya idrakul ma'lum, mengenal sesuatu yang diketahui secara darurat, pengenalan tersebut la yahtaju ila nadharin wa istidlalin, tidak butuh dengan nazar. Nazar tadi apa? Yaitu al-fikru fi halil manzuri fi. Memikirkan, dia perlu dipikirin untuk mendapatkan faedah itu, ya. Masjid Thoriq lantainya dua, antum melihat sendiri. Ya udah kan tersaksikan, enggak usah dipikirin. Dari mana saya tahu lantainya dua? Saya mau melihat lantai dua, tapi siapa tahu hakikatnya bukan lantainya dua. Ini orang edan ini kayak gini, capek. Langit itu ada di atas. Bagaimana cara saya mengetahui bahwasanya langit itu di atas? Kamu tahu enggak kalau langit itu di atas buktinya apa? Ya, yang ditanya tukang cendol. Ahsan beli cendol saya daripada ngomong kayak gitu, kan? Ya, capek karena ilmu dharuri ini udahlah. Udah enggak perlu lagi, enggak perlu banyak domain. Makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi hafizahullah wa afallahu anhu, beliau ini dulu banyak mencari-cari bukti tentang rububiyah Allah Ta'ala, yang mana hal tersebut itu di setiap hal itu menunjukkan tanda-tanda adanya rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi beliau itu ketika itu sampai pakai mantik, pakai filsafat untuk membuktikan rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu ketuhanan Allah sebagai yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu daruri atau muktasab, ikhwan? Daruri, kan? Apakah ketika antum bilang Allah maha kuasa, antum butuh enggak banyak-banyak dalil? Enggak butuh. Semua ini menjadi dalil akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ar-Rum, wa min ayatihi, itu kan langit, bumi, dan seterusnya, dari sampai tidurnya kita pun termasuk ayat-ayat Allah. Nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau disambung-sambungin bisa nyambung. Ya. So, itu daruri, daruri khalas. Ya. Daruri. Nah, daruri ini enggak perlu. Enggak perlu nazar, enggak perlu istidlal. Bahkan kalau misal daruri pakai nazar, istidlal lama-lama pusing sendiri. Ngapain? Masih banyak ilmu muktasab yang belum kita dapat. Gitu kan? Tapi sekarang betul tauhid itu banyak di poinnya ilmu daruri. Tetapi kenapa kok tetap kita bahas? Adapun itu enggak bisa kita koneksikan dengan ini. Ilmu daruri, betul kita mengetahui Allah Maha Kuasa. Kita mengetahui wajibnya bertawakal pada Allah. Itu semua ilmu daruri, bukan? Ilmu daruri. Tapi untuk merefleksikan ke permasalahan kita, ya, ke kehidupan sehari-hari kita, ini membutuhkan nazar dan istidlal juga. Begitu. Allah itu Maha Pemberi Rizki. Betul, betul. Semua sepakat itu ilmu daruri. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu daruri ikhlas. Tetapi untuk mengamalkan, merefleksikan di kehidupan sehari-hari kita, di masalah rezeki kita, kita jualan bubur sumsum misalnya, ya, kemudian enggak laris, kemudian harus tawakal, itu pun membutuhkan ilmu yang betul-betul kita harus nazar di situ. Jadi bagaimanapun sampai orang awam itu bisa mendapatkan ilmu nazari yang berasal dari ilmu daruri, basic ilmu daruri. Yang aku lihat seperti itu, ya kawan. Kita lanjut dulu. Kal ilmi bi anna an-nara haratun. Seperti mengetahui bahwasanya neraka, bahwasanya api itu panas. Perlu istidlal? Enggak perlu. Kalau perlu ya udah tangan taruh tuh di api. Panas enggak kerasa? Oh, ini namanya panas. Baru kali ini saya membuktikan bahwasanya api itu panas. Ini orang ini ya ngapain coba? Wa annal ka'bata qiblatun qiblatun lil muslimin. Qiblatul qiblatul muslimin. Ka'bah kiblatnya orang-orang muslim. Baik. Udah pernah lihat Ka'bah belum? Nah. Di TV. Mudah-mudahan Allah mudahin antum semua yang belum umrah, mudah-mudahan Allah mudahin umrah, yang udah umrah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan umrah lagi sebagai kafarah antara umrah sebelumnya dan sekarang. Andai misalnya memang belum pernah lihat, TV belum pernah lihat, video belum pernah lihat, pokoknya ghabi deso. Ya. Ghabi qurawi deso tenan gitu. Hidup di hutan. Ya, ngelihat TV itu aneh sendiri, ya. Enggak pernah ngelihat Ka'bah. Tapi orang-orang kampung semua pada bilang kita sholat menghadap ke kiblat, kiblat kaum muslimin itu Ka'bah. Semuanya bilang gitu. Daruri bukan? Daruri. Perlu enggak dalil dari surat Al-Baqarah? Ya afwan, bukan perlu maksudnya. Apakah wajib bagi antum untuk menghafalkan atau beristidlal dari surat Al-Baqarah? Enggak wajib. Karena udah mutawatir khalas, menjadi ilmu buat antum. Wa anna Muhammadan Rasulullah daruri. Daruri. Wa min al-'ilmi alladhi la yahtaju ila nadhrin wa istidlal. Dan di antara ilmu yang tidak butuh pada nazar dan istidlal adalah al-'ilmu al-waqi'u bi ihda al-hawas al-khams adh-dhahirah. Yaitu ilmu yang terjadi di salah satu panca indera yang lima ini. As-sam' al-basar al-lams asy-syam adh-dhauq. Fa innahu yahsulu al-ilmu biha biduni nadharin wala istidlalin. Terhasilkan ilmu dengannya. Jadi mendengar itu menghasilkan suatu ma'rifah. Melihat menghasilkan suatu ma'rifah, dan dari ilmu tersebut tumbuhlah hukum. Ya, dari ilmu tersebut tumbuhlah hukum. Kalau antum melihat di depan ada ular berbisa, maka ilmu yang antum dapat ini dari mana? Dari al-basar. Jadilah satu ilmu. Ilmu di sini maksudnya ilmu ma'rifatul ma'lumi 'ala ma huwa 'alaih. Yaitu mengetahui ini ular. Kenyataannya apa dia? Ular bukan ular berbisa. Ya, ini ular berbisa, nyata betul ular berbisa. Jadi dalam dirinya kemudian sudah ada ilmu pengetahuan bahwasanya sesuai dengan hakikat ini adalah ular berbisa. Nah, dari ilmu tersebut kan namanya manusia akan timbul hukum. Imma hukumnya ular berbisa, hati-hati terhadapnya misalnya. Ini ular berbisa, kalau dia menggigit saya bisa mati misalnya. Ini ular berbisa, kalau saya deket-deket bakal digigit misalnya. Ini ular berbisa, ini berbahaya, saya baru nikah satu, kalau saya digigit saya gak bisa nikah lagi nanti. Nah, misalnya. Itu semua hukum-hukum itu cabang-cabang dari pengetahuan berawal dari ilmu daruri. Yang ilmu daruri yang mananya? Ini ular berbisa. Adapun kalau misalnya ini ular berbisa, kalau saya deket, itu kira-kira dia bakal nyaplok gak ya? Kira-kira berapa meter saya harus ini? Itu butuh pemikiran lagi, itu lain lagi itu. Itu lain lagi, itu butuh nazar. Ya, itu beda lagi. Tapi ini ular berbisa, itu ilmu daruri. Ular berbisa ilmu daruri gak? Karena 75% ular gak berbisa. Lebih dari itu bahkan. Ini menurut pakarnya. Ya, dan insya Allah ana lisanus sidq ini ngomong gini. Minimal ini ular. Berbisa atau enggak, wallahu alam bisawab. Ya kan? Minimal ini ular. Ya. Itu ilmu daruri. Adapun berbisa atau tidak, ilmu apa? muktasab. Itu ilmu muktasab. Kecuali kalau antum memang ulama dalam masalah peruleran, bisa kita kata ada viper tiga, apa namanya, kepalanya triangle, segitiga, ini adalah ular berbisa. Bisa juga nanti doruri. Kenapa? Karena sudah faham betul-betul ini jenis ular berbisa. Baginya ini doruri, bagi orang lain muktasab. Begitu kan? Kadang-kadang bagi sebagian orang suatu hal itu doruri, bagi sebagian orang itu muktasab. Teh ini manis, doruri bukan? Teh itu manis. Enggak, enggak. Teh itu manis, bukan teh ini manis. Antum enggak tahu, jangan dirasain satu-satu ya. Entar habis. Teh yang namanya teh manis, ya manis. Enggak hujan, jangan teh manis. Yang namanya tebu manis. Doruri? Doruri. Semua orang tahu enggak? Tapi bagi orang yang enggak ngerti tebu, enggak tahu. Dia perlu iktisab, perlu nyari, gali, nazar, dan seterusnya. Jadi ilmu doruri dan ilmu nazari atau muktasab, untuk satu permasalahan, kadang sebagian orang baginya itu doruri, bagi orang lain mungkin muktasab. Ya, sholat fardu 5 waktu wajib bagi orang muslim itu doruri, bagi orang Kristen muktasab, mereka belum tahu. Ya, begitu ya. Taib di sini tadi apa? Contoh sampai mana kita tadi? Fa innahu yahsul al-ilm biduni nadhar wa istidlal. Walau sami'a sahil farasin, alima annahu sautahu, ringkikan dari kuda. Ya, itu suaranya. Aw ra'a launan abyad, melihat warna putih, aw massa jisman, atau memegang suatu fisik. Alima annahu abyad, dia tahu itu putih karena ngelihat putih, ya. Wa annahu na'imun aw khashin, na'im itu lunak, lembut, atau khashin kasar. Aw shamma ra'ihatan, atau mencium suatu bau. Alima annahu thayyiba aw kariha, dia tahu itu bagus baunya atau busuk baunya. Aw dhaqa ta'aman, alima annahu hamid al hulw aw hulun, dia mencoba suatu makanan, dia akhirnya tahu itu hamid kecut atau hulu manis, hulu ya, hulun ya, manis. Ternyata dalam masalah usul fikih ini, manis kecut itu pun dimasukkan dalam kategori ilmu. Nah, ilmu yang maksud ilmu daruri yang la yaqa an istidlal wala nazar. Ya. Adapun ilmu yang berkata, ilmu itu adalah al khosyah, itu masalah tauhid dan tazkiyatun nufus. Bukan masalah usul fikih, ya, jadi jangan dicampur aduk, jangan di blending. Kita sedang bicara usul fikihnya, gitu. Ya. Ya. Tapi juga di pembahasan usul fikih juga, para ulama mendefinisikan beda-beda tentang al-ilm. Apa itu al-ilm? Ya, gitu. Bukan masalah doruri atau nadhari, bukan. Ini sisi beda lagi. Jadi ilm, apa itu ilm secara zat? Kalau disebut ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih, itu sisi lain. Ada juga para ulama mendefinisikan beda. Al-ilm al-ma'rifah ad-daqiqah. Ada juga al-ilm al-yaqin, ya kan? Kan beda pembahasan itu. Antum tadi bilang al-ilm seperti di sini, al-ilm adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih. Betul? Betul, tapi itu dari sisi apa? Dari sisi, ya, dia berlawanan dengan jahal. Berlawanan dengan jahal. Karena jahal itu sebaliknya. Tapi ada al-ilm berlawanan dengan asyak. Al-ilm berlawanan dengan syak. Al-ilm lawan syak adalah al-ilm yakin dan asyak syak. Ragu. Ya enggak? Baru sampai ilmu ketika yakin enggak seorang? Iya. Kalau misal belum yakin, masih syak atau zon. Jadi ada ilm lawannya jahal, ada ilm lawannya syak atau zon. Itu beda artinya tuh. Ilm lawannya jahal itu berarti dia ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaih. Lawannya adalah jahal, yaitu adamu al-ma'rifah ala ma huwa alaih. Ya kan? Ada ilmu lawannya zon atau syak. Kalau ilmu lawannya zon atau syak, berarti al-ilm ini adalah al-yaqin. Adapun zon atau syak itu syai muhtamal gitu. Paham ya bedanya? Ya, ada juga ilm dari segi tafsil, pengetahuan. Pengetahuan lebih dalam itu ilmu. Adapun pengetahuan yang kurang dalam itu ma'rifah. Ada yang membedakan seperti itu. Lawan dari ma'rifah. Padahal ilmu adalah ma'rifah. Tapi kadang-kadang ulama membedakan ilmu dengan ma'rifah. Ilmu itu faham yang dakik. Faham dakik, betul-betul rinci, tafsil, mufassalah, betul-betul. Tapi ma'rifah sekedar tahu aja. Sekedar tahu aja. Begitu, wallahu a'lam. Jadi para ulama berbeda-beda dalam masalah ini. Taib. Wa qawluhu, tafadhal. Akhir insyaAllah. أي العلم الحاصل بالتواتر من العلم الضروري وأشار بذلك إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك بالحواس بل يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب تعلمنا بوجود بلد لم نره وحدوث الوقائع في الأزمنة الماضية ونحو ذلك. Taib wa qawluhu aw bitawatur atau dengan khabar mutawatir ay al-ilmul hasilu bitawaturi min al-ilmi ad-daruri, ilmu yang terhasilkan dengan adanya khabar mutawatir itu termasuk ilm daruri. Wa asyara bidzalika ila anna min al-ilmi ad-daruri, dan beliau mengisyaratkan dengan itu bahwasanya ilmu yang bersifat daruri anna min al-ilmi ad-daruri, di antara ilmu daruri adalah asya'a la tudraku bil hawas, adalah hal-hal yang tidak di antaranya hal-hal yang tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikenal dengan panca indera. Mungkin enggak? Iya. Khabar-khabar makna ya, suatu makna ya tidak bisa dipakai panca indera. Bal yustanadu fiha ila khabari jama'atin yastahilu tawatuhum 'alal kadhib. Melainkan mustanad dari ilmu tersebut, mustana itu sandaran, pangkal, awal, sandaran, hujah dari ilmu tersebut itu ke khabar berita dari suatu jemaah, kelompok. Jemaah berarti kelompok. Jemaah di sini, kelompok di sini memang para ulama mereka berbeda pendapat tentang lafal jemaah ini minimal berapa. Sebagian mengatakan lafal jama' minimal 2. Sebagian mengatakan lafal jama' minimal 3. Kalau kita kembalikan ke sorof atau nahu, yang namanya jama' itu 3 minimal. Kalau yang kedua tasniyah. Pertama mufrad, satu mufrad. Baik, tapi sebagian ulama lain mengatakan double itu sudah termasuk jama'. Karena hakikatnya 2 itu jama'. 2 itu menggabungkan, jama' 2. Satu baru bukan jama'. Taib, sekarang khabar mutawatir dari suatu jama'ah. Apakah khabar mutawatir itu melazimkan tawatur, jumlah mutawatirnya itu harus dibatasi? Tidak. Jadi permasalahan berapa minimal jama' itu permasalahan beda. Dan berapa minimal khabar mutawatir jumlah penyampainya itu masalah beda. Ini di khilafiyah, ini juga khilafiyah. Dan khilafiyah khabar mutawatir berapa mutawatirnya penyampai, ini para ulama beda pendapat. As-Suyuti berpendapat, ana lupa orang 11 atau sampai berapa itu. As-Suyuti berpendapat beda, imam ini berpendapat beda, ada berpendapat. Ala kulli hal, dari semua pendapat-pendapat itu, ala kulli hal, lebih simpelnya tidak ditahdid jumlah kualiti pemberi khabar. Tapi selama khabar tersebut tersampaikan dengan banyaknya jumlah pengabar sehingga menenangkan hati kita dan dengan mempercayainya, maka itu sudah wallahu alam disebut khabar mutawatir. Misalnya antum ikhwah sekalian, dalam konteks yang berbeda-beda antum bilang bahwasanya di Pondok Ranggon ada kuburan misalnya ya. Itu mutawatir. Udah semua orang tahulah. Bahwasanya ada pesta ganceng tahunan di daerah ganceng. Ya. Nah, anda kan orang luar, misal belum tahu. Antum kasih tahu di tahun 2016. Tahun 2017 Pak Neman kasih tahu. Kemudian Pak Us di suatu pertemuan kasih tahu tentang itu. Kemudian Syekh Abu Dhaifah kasih tahu itu. Kemudian Bang Irwan juga ngasih tahu. Bener ya namanya? Alhamdulillah. Kemudian Syekh Abu Ja'far juga memberitahu. Dan seterusnya sampai Pak Abu Rahmat pas ngasih anak nasi uduk ngasih tahu itu. Ustaz, itu ada pesta gancing. Waktu itu ada orang mesra mana, gimana hukumnya? Ah. Oh, pesta gancing. Berarti ini mutawatir semua. Dan mustahil antum bersepakat untuk kadzib. Mustahil antum bertawatu bersepakat untuk kadzib, bohongin anak. Eh, bohongin ustaz yuk. Rugi itu, ya. Ka'ilmina biwujudi baladin lam narah. Seperti ilmu kita dengan mengetahui balad, suatu negeri yang ya belum kita lihat. Ya, baik. Ya, khabar ini baik lewat media cetak, media sekarang media sosial, atau lewat teman-teman di grup WhatsApp, semua bilang, iya itu ada negara Peru, ibu kotanya Lima. Semuanya ngomong kayak gitu. Mustahil mereka dusta. Maka itu khabar mutawatir. Wa huruthul waqo'i fil azminatil madiyah wa nahwi dzalik. Dan terjadinya suatu peristiwa, terjadinya peristiwa-peristiwa dari zaman-zaman yang lampau, ya. Gitu. Itu kalau khabarnya mutawatir, maka khalas itu mutawatir. Ya. Lalu bagaimana kalau misal di Al-Qur'an yang mengkhabarkan hanya Allah tentang Nabi Adam alaihissalam, pengusiran Adam dan Iblis dari surga Allah. Ya, di sini pengusiran kurang tepat kalau misalnya untuk Nabi Adam alaihissalam, tetapi Nabi Adam dikeluarkan dari surga menuju ke bumi. Taib, itu gimana? Mutawatir enggak? Mutawatir. Mutawatir. Maksudnya mutawatir dari segi apa? Ilmu kita. Karena selama ini coba antum baca Quran pasti gitu kabarnya. Dan semua orang bilang gitu, ya enggak? Mutawatir. Ya kan? Adapun kita mendapatkan mushaf, antum bersanad gak mushaf antum atau Quran antum? Enggak juga, enggak mesti. Itu bukan itu yang kita permasalahkan, tapi semua orang bilang gitu dan selama kita baca Quran selalu begini, selalu kayak gitu. Dan Al-Qur'an apapun kalimatnya semuanya itu semuanya kalau kita pahami betul-betul menjadi bisa menjadi ilmu daruri. Semua dari Al-Qur'an, tapi enggak ya, karena kita butuh banyak belajar dan enggak mengetahui banyak dari Al-Qur'an. Semua orang mati. Semua orang pasti, semua jiwa pasti bakal mati. Daruri bukan? Daruri. Itu dari mana antum tahu? Dari hawas? Enggak. Karena belum mati semuanya. Ya kan? Terus dari mana? Semua orang bersepakat itu. Ya kan? Dan Al-Quran juga ada kalimat itu. Nanti pasti ada kiamat. Daruri bukan? Daruri. Ya, begitu ya. Taib, cukup insyaAllah sampai situ. InsyaAllah kita pekan depan kita lanjutkan ilm al-muktasab atau ilm an-nadhari. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.